Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhan al-a'izza, wa ulama'an al-ajilla, wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita takwimi sesarengan. Bapak Bupati bersama Forkompimda Kabupaten Magelang, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek, berikut para anggota, Bapak Dan Ramil, juga para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, konco-konco panitia, konco-konco santri, mboten kata lumpen, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah. Alhamdulillah, sonten menika Allah subhanahu wa ta'ala nakdiraken kula panjenengan sami berhimpun, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi wonten majelis ingkang mulya. Insyaallah menika dados tondo bilih kula panjenengan sedaya dipun kersakaken Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka difahamkan atau ada upaya untuk memahami agama. Caranipun nggih ngaji. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan luru ilmune pangeran, siapa yang menempuh jalan menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya ramin wong do ngingeti iki. Saya ulang karena jamaah belum konsentrasi. Saya perhatikan panitianya masih banyak yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang geremeng sendiri-sendiri. Ibu-ibu dan mbak-mbak juga begitu, masih banyak yang terkesima memandang saya. Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu Allah menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Semakin sering ke majelis ilmu, semakin mudah jalan ke surga. Semakin rajin ke pengajian, semakin gampil dalan tumuju swarga. Ning dados tiyang sae ngeten iki mboten enteng. Cobaannya berat. Karena yang namanya setan. Kok merono ya setane. Itu tidak akan pernah rela kalau manusia-manusia itu jadi baik. Setan selalu berupaya agar manusia tersesat, agar manusia itu jahat, banyak berbuat maksiat. Soalnya setan itu sudah kadung bersumpah, wis tau sak karepku, sak omong-omongku. Fa bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat dan dosa itu indah, menarik, menggiurkan bagi manusia, sehingga manusia-manusia itu pada berbondong-bondong untuk melakukan dosa dan maksiat, mereka semua jadi tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Mila ampun kaget, sing namine dosa maksiat niku indah, menggiurkan, ngapusi kuwi yo indah, nganake duit menggiurkan, gek ngutangi meng 5 yuto mangke 5 bulan balike dadi 10 yuto kuwi ngutangi dom nyaur cagak listrik, menggiurkan banget. Ten mriki nggih wonten sing tukang nganake duit omahe sebelah bundir ya. Korupsi indah menggiurkan, ora usah nganggo nyambut gawe soro-soro, ora rekoso tandang gawe tuk duit okeh. Mila yo pejabat-pejabat kae yo izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, kalau bicara korupsi ya saya sebut pejabat. Soale sak ngertiku sing korupsi kuwi pejabat. Sak ngertiku. Lah wong jembure-jembure sing ngene iki sing arep dikorupsi ya apa? Pokoke dosa maksiat kuwi menggiurkan, indah, memikat hati. Ampun kaget Bapak, panjenengan ngingeti bojone tangga atine ser-ser. Neng nyawang bojone dhewe iso mblenek. pangapunten nggih. Niku permainane setan, seperti minuman-minuman ini. Ini enak semua. Teh, minuman teh enak. Minuman jahe enak, minuman kopi enak, minuman susumu kuwi. Ya wis susu enak. Tapi oleh setan yang dibikin indah menggiurkan bukan minuman-minuman tadi. Apa yang sama setan dibikin indah dan menggiurkan? Ciu. Saya enggak tahu kenapa dinamakan ciu ya. Mungkin ketika tutup botolnya dicukit ini metu suarane ciu. Kan lek dicukit tutupe suarane ciu. Mulane terus diarani ciu. Menggiurkan. Saya kapan itu ke mall. Lho mbok pikir lek wis ustaz kiai terus ora tahu sapa mall. Ya ke mall, saya kemana-mana sarungan, ke mall pun saya juga sarungan. Gak ngurus, emang saya ini kan sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Begitu masuk, yuk pertama langsung ketinggal sing disadin itu ciu minuman keras berbagai merek, berbagai jenis. Terus pelayannya itu perempuan-perempuan cantik dengan pakaian seksi. Minim, pokoknya montok tuh, belenok tuh, mentek tuh, mentek tuh, nang mulus mulus banget. Aku biar pora tak ingeti kok yo emanon. Saya coba memberanikan diri bertanya kepada pelayan-pelayan itu dengan tujuan menasehati. Mbak, mohon maaf. Mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang apa enggak malu? Dia enggak jawab, malah bales bertanya ke saya. Maaf Pak ya, Bapak ke mall sarungan itu katoan apa enggak? Aku yang batin ya, bocah iki kok yang ngerti bae. Lah ini sekarang udah mulai merusak moralitas generasi kita. Wis masuk nyang desa-desa namanya miras dan narkoba. Itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi jenengan mirengke napa mboten? Strategi untuk menghancurkan generasi bangsa, terlebih generasi Islam. Coba jenengan penggalih, pengedar narkoba itu sudah diberi sanksi hukuman yang seberat-beratnya, sampai hukuman mati nek konangan. Ora usah guyu dan. Jadi pengedar narkoba itu diberi sanksi hukuman mati bu nek konangan, dan itu tidak peduli siapapun orangnya. Ambok polisi kok ngedarke narkoba, copot jabatane, dikasih hukuman berat walaupun dia dir narkoba. Orang peduli, hukum harus ditegakkan. Angkite nek polisi terus kebal hukum ngono. Ya ora iso, Bro. Enak banget. Sorry. Saya berani bicara gini meskipun di depan Pak Kapolsek, soalnya beliau pangkatnya masih 2 level di bawah saya. Lho wong tesih AKP, Ajun Komisaris Polisi. Sebelahe dan Ramil padha wae, kapten sak level. Aku sak dhuure loro. Rampung AKP Kompol Komisaris Polisi. Ndukure niku AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Lah saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Dadi Kapolsek kok macem-macem tak mutasi nang Papua kono. Udah dikasih hukuman seberat itu, tapi namanya peredaran narkoba itu enggak ada hentinya. Maka narkoba sesungguhnya adalah kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik, soalnya ono pimpinane, ono anak buahe, ono danane sing gedhe, duwe misi, duwe target, ada orientasi, ada evaluasi, ada sasarannya. Dan Indonesia ini mohon maaf, semua kalangan sudah kena. Nyun pangapunten nggih. Dari birokrasi iki sudah kena kabeh. Yang legislatif oke sing kena. Yudikatif ono sing kena. Eksekutif ono sing kena. TNI ono sing kena. Polri ono sing kena. Kalangan artis wis do kena. Kiai ora. Kiai narkoba, kiai edan. Pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa emang diracuni dengan itu agar bangsa Indonesia ini ke depan generasinya lemah, dengan demikian mudah sekali dihancurkan. Makanya ibu bapak kudu ekstra hati-hati dalam ngawasi putra-putri ini. Nah ini mesti ini untuk tugasnya Kapolsek nyampe kayak gini. Nah, mergo Kapolseke ora iso. Tur lamun Kapolsek sing ngomong iki urung karuan mbok rungokke. Mula tak wakili, dadi para mubalig kuwi ngentengke tugase polisi. Meminimalisir tindak pidana, meminimalisir tindak kriminal, karena membangun mental, membangun karakter, membangun moral masyarakat sehingga sing arep jahat ora sida. Mula polisine karo para mubalig, kiai ustati kudu matur suwun. Ngene iki cara nambahi sangu ya ora rugi. Dadi yen ana pengajian iku kudu ngepam, dijogo, sering silaturahim nang ulama, nang kiai, ngono jondang dutan ae sing. Ora usah guyu. Lu gara-gara narkoba, gara-gara miras ngono iku, Bu. Engko akhire karaktere anak sampean niku rusak, terus do wani karo wong tua, wani karo guru, seneng gawe onar do tawuran. Ki nembe niki bocah SMP wae wis do tawuran. Ngene iki lak ngono to wingi. Lah kuwi ya mergo gerangane iki sing kurang open. Oleh karenanya tadi disinggung ini bulan Muharram, himbauan saya mari kita terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, tolong nanti ditulis di status Facebook masing-masing. Mari kita selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Loh, waktu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oh, kena udan. Lain sambutannya sing ngarepe kesampen. Aku asline ngenteni iki ya setengah anyel. Camat to salam kate assalamualaikum. Camat kok endel. Ben nesu ya ben minggat. Camat minggat golek genti camat gampang banget to. Nek tukang syuting rek gelem dadekke camat. Neng yen kiai sing ora ana nggelek gantine kiai kuwi angel. No, Kapolsek minggat. Juniore wis siap antri wisan. Ngono kang gitu terus sing anak buahe dong ngowene kabeh yo ana ngarepe ngene. Nomburine kadang Kowe nang pindah ngono tak genteni ngono. Sapal aku kelakuane anak buah. Sayyidina Ali dawuh al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, nah pedang itu sangat bermanfaat melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, ya sembrono gitu loh, ya bisa mencelakakan sang pemilik sendiri, bisa melukai tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya. Lewe gara-gara ana grimis terus aku rambut gatekke kok. Iki digetak wae kok ya. Diteruske mboten niki. Lek nggih ya perkara udan aja umek, kaya ora tau diudani wae. Kulino ngono kok ya. Orang bijak mengatakan orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan kesempatan, pasti gagal hidupnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, kesempatan itu datangnya cuma sekali, dan dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Mbah rati gatekke yo. Kula baleni meleh. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Maka dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya saya enggak hafal. Kula niku nek ora hafal ya ngomong ora hafal, ngaku ora hafal, rumangsa ora hafal. Moh aku ora hafal kok terus gaya-gaya hafal, mungkin diwaca malah salah. Kula niki yen bodho nggih ngaku bodho. Aku nek goblok ya ngaku goblok. Aku moh kaya wong-wong sing goblok tapi maca pinter nek aku moh. Hafal dalil telu ya anggere ketemu wong ya kole cene. Dekile sallallahu alaihi wasallam. Coba ya kleng sereh lemah sorban ini 270 meter tasbah ini gede-gede wong kelopo di renteng-renteng. Kulo gak apal yang ngomong gak apal banjen kulo mboten apal ning kulo ngerti sing dimaksud kali hadis niku roh karepe timbangane apal ora roh karepe weh iki alasane wong sing ora apal. Diceritakan begini, matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata kepada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku, karena aku tidak akan kembali lagi sampai kiamat nanti. Artinya Bapak Ibu para jamaah, sore ini bukan sore yang kemarin. Sopo ngomong kawit biyen. Saya nyilih lambemu sedilu aku. Aku ngomong burung rampung nyeletok. Sore ini bukan sore yang kemarin, dan sore besok bukan sore ini. Walaupun namanya sama, rasanya sama, sore hari, tapi esensinya berbeda. Aku ngomong esensi ini zaman ngerti. Ya tunggal literasi orang gue. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin, dan pagi besok juga bukan pagi tadi. Walaupun rasanya sama, namanya juga sama, pagi hari, tapi substansinya berbeda. Mbok ngomongi wong ora cerdas ya angel tiba-tiba. Maka orang yang sukses itu yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Getun nyesel pakai bingit. Jadi nyesel bingit. Getun nyesel sedih campur bingung. Disederhanakan dengan kata gelo. Apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati. Niku ora mung gelo, tapi gelu. Saking gelone sampai diarani gelu kedisian mati. Mula tanah sing digawe ganjel mayit ten kuburan niku rak diarani gelu. Tapi bocah nom-nom leh ngarani kek kok. Diganjel ben ora nguling. Kuwi ana filosofine gelu. Nah, konon cacahe pitu mang tangletke sing kulino nata mayit ten kuburan niku rak diganjeli tanah jenenge gelu. Cacahe pitu kuwi yang disambung-sambung rak dadi gelu. Nah pitu kok yen meng siji gelu, yen pitu dijejer-jejer rak gelu. Saking gelone, dan itu benar. Wong niku benjing yen pun mati gelo. Sing mati tuwa ya gelo, sing mati tesih nem ya gelo. Nyapa kok gelo? Ngopo kok gelo? Karena rata-rata manusia itu tidak siap mati, cuma siap hidup. Rata-rata menungso niku mboten siap mati, namung siap urip. Ayo jemaah sementen katae sing sampun siap mati ngajung. Padahal niku mesti wong urip mesti bakal banteri, wong urip mesti bakal banteri, wong urip mesti bakal iso urip ya iso, wani urip ya kudu wani, sanggup urip kudu sanggup, siap urip kudu siap, gelem urip kudu gelem. Yen ora gelem mati ya aja urip. Yen ora gelem urip mati ya. Mboten usah wedi. Tiwas wedi ya tetep mati. Nyapa wedi wong mati iki gampang banget. Saking gampangnya ya kabeh wong iso. Ora usah nganggo sekolah, ora usah nganggo latihan, ora usah nganggo kursus, mati kuwi gampang. Lho. Kok yen wis mati mesti gelo? Halo. Dan yang paling tergelo-gelo adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Gelap banget. Maka dalam Al-Quran digambarkan mereka menjerit, menangis, menghibah, merintih kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia lagi. Rabbir yuni la'adli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Ya lo dibalik ke nyang dunyo. Umpama iso balik nyang dunyo, apa arep dadi uka-uka? Apa arep dadi gendruwo, demit, memedi? Boten. Andaikan bisa kembali ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, aku akan melakukan amal sholih yang dulu aku tinggalkan. Amal sholih niku nggih jenise pengajian, dzikir, wiridan, maca Quran, salat, poso, rukun karo tangga. Andaikan bisa kembali ke dunia, mau jadi orang baik, mau melakukan amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus mboten leres bungeh leh ana sing ngomong, wah kuwi wong wedok elek banget akhlake, nakal banget, kentir banget, gek cerewet. Lanang ngendi sing ora tau gondol, pokoke jian lecek ngisor dhuwur. Lah terus mati ndekne saiki bali nyang donya dadi arwah gentayangan. dadi kuntilanak, enggak bener. Andaikan kembali ke dunia, mau jadi ahli ibadah, arep dadi wong apik, lha ngopo kok dadi sundel bolong, kurang kerjaan. Halo. Mula wong ge didhawuhke Pak Bupati, gelu yen wis mati kabeh amale tugel kejaba mengkari telu. Ida mantap no ada mangko ta amale hu ilmu salat terus ta poten jariyah ten ail menyenda fa bi awalatin salihin ya taula. Waktune lho wis arep entek kok wis arep jam 4 tok. Nyesel kula nyuwun wangsul teng donya melih Gusti badhe dados ahli ibadah badhe nglampahi amal soli siyen kula tinggalke biyen ana pengajian cidhek kalih omah kula kula nggih mboten mangkat biyen salat sedina ping 5 kula dadekke 5 dina sepisan kene ate kula rangkep-rangkep usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai kroyoan lillahi taala. Kebien ono kesempatan ten pengajian kota amal keliling, kulo nggih beto duit 100.000, 50.000, 20.000, sing kulo cemplungke nggih. Lha wong pilihane lho 100.000, 50.000, 20.000 sing dipilih kok 2.000. Ya 2.000 iki dipilihke sing lungset. Getun kulo. Kembian omah kula nggih cidhek kalih masjid ning kula nggih mboten nate nderekke jamaah liyane Jumatan. Mboten kepirengan soal e kuping kula kebuntun suarane TV. Halo. Pemene kok azan subuh kula mboten ngece teng pundi nggen termasuk masjid mriki. Tingali yen wayah subuh kok lak akeh cagake timbang wonge. Ora usah guyu wong lurae ora tau jamaah kok. Di lurahe mau. Halo. Salah konsep. Padahal azan subuh itu beda dengan azan yang lain. Ono kalimat as-shalatu khairum minan. Artine salat kuwi luwih apik tinimbang. Kok yo ngerti-ngerti ya wong kene ya. Oh, praktekke sing ora iso. Konsepe salah. Benere nggih kados ten Arab mriko lho. Kalau mengumandangkan itu as-shalatu khairum minan naum, salatnya panjang naumnya pendek. Salate dawa naume ndek. Dadi salate suwe turune sedelo. As-shalatu khairum minan naum. Ora penak ya ora laris omongan. Jeng marake ngantrine 3 taun yo mergo penake kuwi kok yo. Salate dawa naume pendek, dadi salate suwe turune meng sedelok. Kuwi yen diarteke ra salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Krungune kok salat, beda karo no kene. Kene azan ku salate ndek naume dawa banget. Yo kok sing azan bocah nom. Wis mambu kuburan. As-shalatu khairum minan naum. Watuk-watuk no speaker. Lha kuwi sing diartekke ra salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Aja kaget sing krungu padha kelon meneng. Ora usah guyu kelakuanmu ya ngono kuwi. Getun kula biyen ana panitia pembangunan masjid apa madrasah nggawa map arep menggo nyang omah aku wis iloke kok tarikan meneh. Kau mau memenggok temennya ngomah ya mesti aku delik etok-etok turu di panitia ini assalamualaikum orang jawab padahal ya kerungu ono jero kamar baleni meneh assalamualaikum, orang jawab meneh ngantos ping tiga lho leh salam assalamualaikum, boten jawab yang namung bedeng kaya dan yo ben ya orang ngono ngapusi. Halo, kayak ngerti arep kono panitia nggak wemat nyalur sumbangan sing menggo anaknya diwanti-wanti yo le gale bapak kaya nakoke ibu yo kandanono ibu gak ono. Monggo panitia pembangunan masjid musala keliling konco-konco selawatan. Aku tak leren. Ayo panitia mau pesen departemen pengemisan. Monggo jalan mumpung jamaahe urung buyar. Mula Joko putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wong-wong sing do ngliwati wates iki aja putus asa saka kawelasane Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sak temene Allah kuwi ngapura dosa-dosa sekabehane. Innahu wal-ghafurur rahim. Malah ora dikateke. Gusti Allah kuwi maha ngapura moho welas asih pun sak oke-oke dosa pokok taubatan nasuha tobat niku ya wis kapok ora ilok pun kendel mboten baleni melih yen baleni melih namine mboten tobat ning tomat jare tobat nyatane kumat. Pokoknya sapa wae sing taubat dosa-dosa ini di ngapura Allah sak oke-oke dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula leh maringi gambaran ten pundi-pundi kados dene HP niku Bu, najan data yang tersimpan niku jutaan karakter, tulisan, gambar, suara, rekaman video napa mawon, begitu di flash ical sedaya kosong nol. Kena mengge mekaten ugi najan dosa kula panjenengan kathah kados napa begitu di flash dengan taubatan nasuha ical sedanten nol. Mila ayat sing kula waos ten moko dimah kula wau ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong akeh sing padha iman ittaqullah padha takwa sira kabeh marang Allah wal tandur nafsu ma qaddamat lighat becik saben-saben pribadi widho koreksi diri angen-angen apa sing wis dilakoni biyen-biyen kanggo persiapan kanggo bekal ngadepi masa depan, baik masa depan yang di dunia maupun masa depan yang di akhirat, hidup yang selama-lamanya lama. Go muhasabah, introspeksi, koreksi diri, metani awake dhewe, aja metani tanggane. Kampil pundi metani awake dhewe kalih metani tanggane? Wah ya gampang metani tanggane ya metani tanggane wah kor lingso iso digaruk-garuk resi. Tapi yang metani awake dhewe ra angel. Lho. Go muhasabah selalu melakukan perbaikan, tingkatkan amal ibadahnya, tingkatkan keimanannya, tingkatkan ketakwaannya, tingkatkan kerukunannya. Karben Indonesia niki dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wes jam 16:30 muga-muga wonten manfaatipun. Mah lah aku bengok-bengok perkara udan ora mbok gatekke. Kula kemutan ceritane Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang demi mempertahankan iman dan akidah mereka rela meninggalkan kampung halaman berhijrah karena memang selalu diteror karo masyarakat, terutama tokoh-tokohnya. Mereka lari dilempari batu, ditemani seekor anjing yang setia menemani 7 pemuda beriman tadi. Sampai anjing itu kena lemparan batu kaki kanan yang belakang, jalannya tikluk tikluk tikluk tikluk. Lah benjing wong pitu iki mlebu swarga, asune yo ngetutke ngambune tikluk tikluk tikluk tikluk. Ah benjing jenengan nek sida mlebu swarga saged kepanggih kalih asu kuwi. Oh iki to sing diceritake kae, asune kok guyu. Oh iki to sing diceritake kae. Lho ngono. Niki hikmahe napa? Asu wae. Kewan sing dianggap remeh, hina, rendah, najis muka langga kuwi mergo setia karo ulama, manut karo ulama. Lho niku ulamae mlebu swarga, asune ya katut mlebu. Masa wong kene kok arep kalah karo. Nek kowe ambek kiai kok do wani-wani. Makanya wong sing wani karo kiai kuwi derajate luwe asor tinimbang. Mungkin ya itu jasanya gede, ngeramut anak, wih, minter ke anak itu kewajibannya penjenengan. Mergo penjenengan, ya nek iso, loro ya nek kober. Lo untungnya para kiai, para ustadz kok gelem genteni tugas penjenengan. Loh. Ayo ngomong dibayari, loh. Mau tak jahit lambemu, bayarmu pirang keteng, dinitip ke anak. Tiga ilmu dipinter ke dididik akhlak sewulan ditarik 5,000 ya nunggak terus rausang guyu kelakuanmu yang menunggui kok ini nitip ke sepeda ontel ya sedina sewu sewulan ya 30,000 ini nitip ke uyuh na WC umum ini cur ya 2,000 uyuhmu orang muda pinter, orang muda pengalaman yang pindah cur-cur 4,000 cur-cur-cur 6,000 cur-cur-cur-cur-cur 10,000 ya nuju anyangan-anyangan tak biro kowe. Crit crit crit crit ngono kuwi. Mosok anak kok regane sewulan ping 2,000 setengah. Ini ora wong kene apa ya ana. Mula yen karo kiai iki sing apik. Masyarakat urusan napa iki bersentuhan karo kiai tapi penghargaane ya kurang. Mula yen sowan daleme kiai aja kulino kok wong-wong tok ngono kuwi. Mestine ya kudu karo nyangkeng. Kok gulae mbok anggap kiai iki semut ngono wae. Kuwi amplop iki dianggap kiai do moto duiten ngono. Kowe aja salah paham. Mbok pikir kiai-kiai iki nek karo duit nang do moh ngono wae. Ya. Kuwi ya nyangkeng pitakon, kok sampean bentuk pituduh dibimbing, dibimbing, dibimbing, dibimbing, dibimbing. Ngono kuwi. Ya tanpa bimbingane panjenengan ya ora iso ngaji, ora ngerti ibadah. Ya alhamdulillah masyarakat mriki kula tingali guyub rukun, muga-muga kerukunan niki saged istiqomah. Amin. Soale yen rukun ngeten niki tentrem uripe rak tenang to nggih. Cobi kados ten daerah-daerah Arab kono, kayak negara Islam kabeh tapi ribut perang saudara. Ten Syria niku 250,000 lebih wong Islam yang mati di tangan orang Islam sendiri. Coba. Woi. Diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Apa ya iso tenang to urip ngene iki wong kowe kena udan wae wis bingung ngono. Kok meneh kok sampe ana bom nyasar. Terus kaya apa bingungmu? Bapak-bapak kuwi do angen-angen. Kowe pas ngeloni bojomu terus pinggirmu kok ana bom. Apa ora ya bingung kowe mlayu ambek kontal kantul ngono kuwi. Lha wis to ora usah katik nganggo neko-neko, nggih. Wis agama dilampahi kanthi sae. Nah, hidup bermasyarakat nurut aturane negara. Ya kudu ngono. Ora usah neko-neko. Ana kelompok-kelompok sing aneh-aneh ngono kae ora usah kengguh, sampean ora usah melu-melu, nggih. Pun jenengan dereng sholat asar, kula nggih tesih neruske perjalanan ten Yogyakarta. Ana rong dina iki aku obok-obok Magelang. Dadi nyuwun pangapunten Pak Bupati, Pak Camat, dose wilayah jenengan kula obok-obok. Dan ini juga karena aku sudah rindu sama panjenengan semua. Setidaknya rindu kita sudah terobati. Muga-muga majelis niki dados maslahah, manfaah, barokah fitni wa dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wiyahin Nabi rahmah syafi'il ummah. Wa biniyati du'awal qabul. Ijabati sul husulil amali wal ma'mul. Bijai Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaman nawaina wa alaman nawbi salafana salihah. Najarakumullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. وصلتنا صلاة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التقلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته